Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih. Kama yuhibu rabbuna wa yirudah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man ittaba'a hudahu ila yawmiddin amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah, telah kita jelaskan sebagian dari pembahasan al-aniyah dan telah kita sebutkan bahwa hukum asal menggunakan bejana adalah ibahah, diperbolehkan dan terbuat dari apa saja, baik dari besi, dari plastik, dari tembaga atau yang lainnya, asal hukumnya diperbolehkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan untuk kalian semua apa yang ada di muka bumi. Namun ada yang dikecualikan yang terdapat nasnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu larangan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Larangan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tashrabu fi aniyatidh-dhahabi wal-fidda wa la taqulu fi sihafiha, fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah." Jangan kalian makan, jangan kalian minum dari bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak, dan jangan kalian pula makan dari bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan illah, sebab mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, disebabkan karena tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir, menyerupai orang-orang yang menjadi hamba dunia yang hidup dengan kemewahannya dalam kehidupan dunia. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu untuk mereka, untuk orang-orang kafir dalam kehidupan dunia, dan untuk kalian nanti dalam kehidupan akhirah, di dalam kenikmatan ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan kalian ke dalam al-jannah. Dan tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang tidak diperbolehkannya menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak untuk makan dan minum. Namun terjadi perselisihan di kalangan para ulama apabila digunakan untuk hal-hal yang lain, seperti misalnya digunakan untuk berwudu, atau digunakan untuk menyimpan sesuatu, atau dijadikan sebagai perhiasan di rumah. Ini apa hukumnya? Terjadi perselisihan, dan telah kita sebutkan bahwa jumhur ulama, mayoritas para ulama, mereka mengatakan tidak diperbolehkan meskipun tanpa digunakan untuk minum dan makan, berdasarkan keumuman dari illah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha lahum fid dunya, karena ini miliknya mereka, orang-orang kafir di dunia, dan milik kalian nanti dalam kehidupan akhirah. Oleh karena itu tidak diperbolehkan menggunakannya makan dan minum dan penggunaan-penggunaan yang lain menurut pendapat yang lebih sahih, wallahu taala a'lam. Kemudian beliau berkata, hafizahullah taala, wan nahyu amun, dan larangan ini bersifat umum, yatanawalul ina al-khalisa, larangan ini bersifat umum, mencakup bejana yang murni, murni terbuat dari emas dan murni terbuat dari perak, ini diharamkan. Awil mumawwah, atau juga mencakup al-mumawwah bidzahabi awil fiddah, atau bejana yang dilapisi dengan lapisan emas atau perak. Asalnya tidak terbuat dari emas, terbuat dari stainless misalnya, atau terbuat dari tembaga. Namun pada lapisannya diberi lapisan emas atau diberi lapisan perak. Ini juga tidak diperbolehkan. Awil ladzi fihi syai'un minadz-dzahabi wal fiddah, atau apa saja dari bejana tersebut apabila padanya terdapat emas atau terdapat perak, maka tidak diperbolehkan berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian makan dari bejana yang di situ ada emas, perak. Minum demikian pula dalam riwayat yang lain hadis Ummu Salamah, "Alladzi yashrabu fi aniyati al-fiddah innama yujarjaru fi batnihi nar jahannam." Orang yang minum dari bejana yang terbuat dari perak, sesungguhnya sama halnya dia menelan api dari jahannam, wal'iyadzu billah. Oleh karena itu, ma'asyallahu rahimakumullah, tidak ada keringanan sama sekali. Apabila bejana tersebut, atau gelas tersebut, atau piring tersebut, ada campuran emasnya, atau ada campuran peraknya, maka tidak diperbolehkan sama sekali. Al-mas'alatu ats-tsaniyah, permasalahan yang kedua masih menyangkut permasalahan yang pertama. Hukum isti'malil ina'i al-mudabbabi bidh-dhahabi wal-fiddah. Apa hukumnya menggunakan bejana al-mudabbab? Al-mudabbab dengan emas dan perak. Yang dimaksud al-mudabbab at-tadhbib, yaitu apabila ada bejana yang rusak atau ada bejana yang terbuat dari tembaga yang pecah atau yang retak, ya. Lalu kemudian disambung, ya, disambung apakah dengan dalam bentuk tali atau yang semisalnya, ya, maka itu disebut at-tadhbib. Jadi yang dimaksud at-tadhbib yaitu menyambung pecahan yang terdapat pada bejana tersebut. Nah, apa hukumnya menyambung bejana yang pecah, ya, dengan menggunakan sesuatu yang terbuat dari emas atau dari perak? Ya. Jadi yang dimaksud di sini at-tadhbib yaitu menyambung bejana yang pecah atau yang rusak, ya. Lalu kemudian disambung dengan sesuatu yang terbuat dari emas dan perak. Ini apa hukumnya? Maka beliau menjelaskan, in kanati dhabbatu min adh-dhahabi, apabila dhabbah, ya, sesuatu yang menyambungnya, itu terbuat dari emas, haruma isti'malul ina'i mutlaqan, maka diharamkan menggunakan bejana itu secara mutlak apabila penyambungnya itu terbuat dari emas. Maka ini tidak diperbolehkan sama sekali. Lidukhulihi tahta umumin nassi, disebabkan karena masuknya dalam keumuman nas dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, larangan menggunakan bejana yang di sana terdapat emas atau perak. Maka apabila ada bejana yang retak atau yang terpecah lalu disambung dengan sesuatu yang terbuat dari emas, maka ini hukumnya haram. Meskipun asal bejana tersebut terbuat dari tembaga misalnya. Meskipun bejana tersebut terbuat dari tembaga, namun ketika disambung dari emas, maka tidak diperbolehkan sama sekali. Amma in kanat dhabbatu min al-fiddah wa hiya yasirah, adapun jika penyambung atau yang menutup bejana tersebut terbuat dari perak dan itu sedikit, fa innahu yajuzu isti'malul ina, maka diperbolehkan menggunakan ina, menggunakan bejana tersebut yang asalnya bukan dari perak, akan tapi ketika bejana itu pecah maka disambung dengan sesuatu yang berasal dari perak. Ini boleh. Li hadithi Anas radhiyallahu anhu qala, berdasarkan hadis Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, in kasara qadahu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pecah bejana yang dimaksud qadah yaitu gelas, ya, bejana yang dibuat untuk minum, pecah bejana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fattakhadha makana sya'bi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan tempat yang di sana terdapat pecahan bejana tersebut silsilatan min fiddah, maka beliau membuat silsilah, ya, yang terbuat dari kawat yang terbuat dari perak, kawat yang terbuat dari perak. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Jadi kesimpulan apa yang kita bahas pada permasalahan yang kedua di sini, diperhatikan bahwa asal penggunaan bejana, apakah itu piring atau gelas atau yang semisalnya, jika dia terbuat dari emas dan perak, hukumnya haram. Tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan dan digunakan sama sekali. Apabila ada sesuatu dari emas dan perak yang ada di bejana tersebut, apakah bentuk lapisannya atau yang semisalnya, ya, yang di situ terdapat emas dan perak, maka juga tidak diperbolehkan menggunakan bejana tersebut. Lalu gimana kalau misalnya bejana tersebut pecah, lalu kemudian disambung dari emas atau perak? Sekarang dilihat, sambungannya itu dari mana? Kawat yang dibuat untuk menyambung emas menyambung bejana tersebut dari mana? Kalau dari emas, maka termasuk ke dalam keumuman hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang larangan itu. Namun kalau kawat tersebut terbuat dari perak dan itu sedikit, maka ini diperbolehkan lil hajah, disebabkan karena kebutuhan manusia tentang hal ini. Jadi dibolehkannya itu apabila memenuhi dua persyaratan. Syarat yang pertama, jika penyambungnya dari perak. Kalau dari emas tidak diperbolehkan, apabila kawat tersebut dari perak dan bukan dari emas. Syarat yang kedua, itu jumlahnya sedikit, tidak banyak. Jumlahnya sedikit hanya sekedar untuk menyambung, ya. Hanya sekedar untuk menyambung sesuatu yang pecah dari bejana tersebut. Apabila memenuhi dua syarat ini, maka diperbolehkan, ya. Hal ini disebabkan karena kebutuhan manusia, kebutuhan mereka terhadap hal-hal yang seperti ini. Kadang-kadang mereka punya bejana. Bejana itu pecah. Bejana itu ada yang bocor atau yang semisalnya. Nah yang seperti ini, Masya Allah, rahmukumullah, jangan langsung dibuang. Jangan langsung diberikan kepada orang untuk di kilo misalnya, lalu kemudian mendapatkan uang 1 kilo sekian. Tidak. Selama masih bisa dimanfaatkan, manfaatkan. Ya, lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau punya bejana, begitu retak, beliau tidak langsung membuangnya, tapi beliau berusaha gimana cara menyambungnya sehingga bisa dimanfaatkan kembali. Nah, ma'asyiral rahimakumullah, ini adalah merupakan sesuatu yang sifatnya hajah. Sesuatu yang sifatnya hajah. Kebutuhan yang kalau kemudian seseorang meninggalkannya, maka harta itu akan terbuang sia-sia begitu saja. Harta itu akan terbuang sia-sia begitu saja. Oleh karena itu, menggunakan perak sebagai penyambung, ya, terhadap bejana yang retak atau yang bocor atau yang semisalnya, karena hajah maka diperbolehkan. Disebabkan karena hajah maka diperbolehkan, bukan karena darurat. Bedakan antara pengertian hajah dengan darurah. Kalau hajah, yang dimaksud hajah kata para ulama usul, ma yalhaqul insana darar wa yaqumu ghairuhu maqamahu. Sesuatu yang dapat memudaratkan seseorang kalau ditinggalkan. Memudaratkan seorang kalau ditinggalkan, namun bisa menduduki yang lainnya, menduduki kedudukannya. Yang lainnya bisa menduduki kedudukannya. Ya, saya beri contoh seperti ini misalnya. Bejana retak, bejana bocor, ya, merupakan kebutuhan kita daripada dibuang, ya, mubazir atau melantarkan harta, maka kita butuh untuk memperbaikinya. Kita butuh untuk memperbaikinya. Ya. Nah, pada saat kita memperbaikinya, boleh enggak menggunakan besi misalnya, atau menggunakan kawat dari tembaga yang semisalnya, atau menggunakan kawat dari stainless, boleh enggak? Boleh. Ya. Boleh. Makanya dalam pengertian hajah disebutkan wa yaqumu ghairu maqamahu, bahwa yang lain itu boleh menduduki kedudukannya. Yang lain boleh menduduki kedudukannya. Kalau sudah disambung dengan selain perak, disambung dengan besi, disambung dengan timah, disambung dengan tembaga, disambung dengan stainless dan yang semisalnya, memungkinkan? Ya, mungkin. Ya. Maka ini yang disebut hajah, ketika seorang menyambungnya dengan perak boleh. Kenapa? Disebabkan karena adanya dalil yang khusus. Disebabkan karena dalil yang khusus. Oleh karena itu hajah persyaratannya apabila ada dalil yang khusus yang menyebutkan permasalahan tersebut baru diperbolehkan. Beda halnya dengan darurah. Yang namanya darurah ma yalhaqul insana dararun wala yakumu ghairuhu maqamah. Ya. Yang namanya darurah sesuatu yang seorang manusia dapat dimudaratkan dengannya apabila dia tidak melakukannya dan tidak ada alternatif yang lain yang menggantikan kedudukannya. Tidak ada alternatif yang lain yang menggantikan kedudukannya. Itu namanya sesuatu yang sifatnya darurah, terpaksa. Seperti misalnya ketika ada seorang sahabat ini hidungnya terpotong. Ya. Sahabat ini hidungnya terpotong. Lalu kemudian dia berusaha mengganti hidung tersebut dengan menggunakan hidung buatan. Terbuat dari perak. Dia membuat dari perak hidungnya itu. Lalu kemudian lama-kelamaan membusuk. Ya. Lama-kelamaan membusuk entah gimana mungkin tidak sesuai kalau terbuat dari perak akan merusak dagingnya atau yang semisalnya. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat ini untuk menggantinya dengan hidung yang terbuat dari emas. Hidung yang terbuat dari emas. Maka sahabat ini menggunakan hidung yang terbuat dari emas. Kenapa? Karena yang lain tidak ada yang menduduki kedudukannya. Kalau dia menggunakan perak merusak, ya membusuk. Maka dia pun menggunakan hidung dari emas. Karena tidak adanya alternatif yang lain. Ini disebut darurah. Ini disebut darurah. Jadi dibedakan antara hajah dan darurah. Nah, dalam kondisi hajah tidak diperbolehkan seorang melakukan sesuatu kecuali apabila ada dalil yang khusus yang membolehkan hal tersebut. Dalam hal ini dibolehkannya menggunakan penyambung dari perak disebabkan karena ada dalil yang khusus yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Anas bin Malik ketika bejana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pecah, maka beliau pun menyambungnya dengan menggunakan penyambung atau kawat yang terbuat dari perak, dan ini secara khusus. Adapun yang lainnya jika terbuat dari emas, kembali kepada keumuman diharamkannya menggunakan hal tersebut. Wallahu taala a'lam bissawab. Sampai di sini ma'asyiral rahimakumullah, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.